Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sekarang masuk pada pembahasan rukun Islam yang ketiga, yakni ita'uz zakah, menunaikan zakat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berkata Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, qala Allahu taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidaklah mereka manusia diperintah melainkan supaya beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama ini dengan lurus, wa yuqimus shalah, lalu mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wadzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima ini menunjukkan barakafikum bahwasanya ita'uz zakah, menunaikan zakat, amrun wajib likulli muslim, merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim, ala mastata'a, sesuai yang dia mampu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Muzzammil ayat ke-20, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan tegakkanlah sholat serta tunaikanlah zakat, wa aqribullaha qardan hasana, dan berilah pinjaman kepada Allah berupa pinjaman yang baik, Wa ma taqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallah wa khaira wa a'zama ajra. Dan apa saja yang kalian dulukan untuk diri kalian berupa kebaikan, maka kalian akan mendapati di sisi Allah lebih baik dan lebih besar balasannya. Barakallahu fikum. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mintalah kalian ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada surat Al-Muzzammil ayat ke-20 menunjukkan wajibnya menunaikan zakat yang selalu Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan kewajiban salat. Dan pada surat Al-Muzzammil ayat ke-20 ini barakallahu fikum adalah bantahan bagi orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fakir, miskin. Dikarenakan Allah menyerukan kepada kaum muslimin agar meminjami pinjaman kepada Allah. Maka orang-orang Yahudi menuduh berarti Allah butuh, Allah miskin. Namun kenyataannya tidak demikian. Apapun yang diberikan untuk Allah fi sabilillah, sesungguhnya itu kembalinya untuk manusia itu sendiri. Ini yang pertama sebagai bantahan. Yang kedua, kalau orang itu miskin, tentunya ketika mengembalikan setidaknya itu setimpal. Namun ternyata ini tidak. Allah memberikan yang lebih baik, jauh lebih besar dan lebih kekal. Ini menunjukkan Allah ghani, ghaniyun hamid. Terpuji, maha kaya lagi terpuji. Ya, barakallahu fikum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-39 tentang wajibnya menunaikan zakat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah." Dan apa saja yang kalian berikan berupa riba, ya, yang dengan itu engkau mengharapkan bisa bertambah dengan riba tersebut harta manusia, fala yarbu indallah, namun di sisi Allah tidak bertambah harta riba, tidak bertambah. Barakallahu fikum. Jadi apa saja yang mungkin nampak dengan bertambahnya harta, kekayaan semakin meningkat, namun barakallahu fikum didapat dengan jalan riba, maka di sisi Allah itu tidak bertambah. Barakallahu fikum. Wa ma ataitum min zakah, sebaliknya, apa saja yang kalian berikan berupa zakat, turiduna wajhallah, dengan syarat kalian mengharapkan dengan zakat tersebut hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Fa ulaika humul mut'ifun, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Beramal soleh di antaranya ita'uz zakah, menunaikan zakat. Turiduna wajhallah, kalian mengharapkan dengan zakat tersebut yang kalian tunaikan wajah Allah, menunjukkan barakah fikum. Tidaklah balasan yang berlipat ganda didapat melainkan dengan amal soleh dan keikhlasan. Barakah fikum. Kemudian berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wal ayat, dan ayat-ayat fi wujubi zakat, tentang wajibnya zakat. Wa fardiyatiha katsirah, dan tentang, ya, wajibnya, penekanannya sangatlah banyak. Wa ammal ahadits fa minha ma fi sahihi Muslim an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu ma'anin nabi alaihi salatu wassalam qala. Dan adapun hadis-hadis yang disebutkan diantaranya apa yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda. Nabi bersabda tentang wajibnya zakat, bunyal islamu ala khomsah. Dalam riwayat lain, ala khomsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Ala ayyuhidallah. Atau ala ayyuhadallah. Yang pertama, Allah ditauhidkan, diesakan. Wa iqamis sholah. Yang kedua, menegakkan sholat. Wa ita'i zakah. Yang ketiga, menunaikan zakat. Wa siyami ramadhan. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadhan. Wal hajj. Dan yang kelima adalah haji. Faqala rajulun, maka ada seseorang yang bertanya tentang urutannya. Al hajji wa siyami ramadhan. Bukankah haji dulu baru puasa Ramadhan? Qala, maka Abdullah bin Umar menyatakan tidak. La, siyami Ramadhan wal hajj. Disebutkan oleh Nabi, puasa Ramadhan dulu secara urutan, baru haji. Faqala rajulun, barakafikum. Nah, maka kemudian berkata Abdullah bin Umar, hakadha sami'tuhu min Rasulillah alaih salatu wassalam. Demikianlah yang aku dengarkan, sesuai dengan urutan, ya, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain, ya, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Barakalikum. Kalau dari riwayat yang tadi kita baca, ala ayyuhadallah, hendaklah Allah ditauhidkan, diesakan. Barakalikum. Kemudian berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, fazakatu ahadu arkanil Islam wa mabayanatil idzam wa hiya qarinatus salati fi mawadi'a katsirah min kitabillahi azza wa jalla. Maka zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang merupakan, ya, tulang punggung, ya, barakafikum, dari Islam. Bangunan dari tulang, barakafikum. Jadi zakat, ya, merupakan bagian dari rukun Islam. Wa hiya qarinatus shalah, dan zakat, barakafikum, selalu bergandengan dengan salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajibnya salat, lalu menyebutkan wajibnya zakat. Terus begitu. Demikian pula dalam hadis. Pada banyak tempat dari kitabullah azza wa jalla. Wa qad ajma'al muslimun ala fardiyatiha ijma'an qat'iyan. Dan kaum muslimin telah bersepakat tentang wajibnya zakat dengan kesepakatan yang pasti, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Faman ankara wujubaha ma'a ilmihi bihi fahuwa kafirun kharijun 'anil Islam. Maka barang siapa yang mengingkari wajibnya zakat dalam keadaan dia tahu hukumnya, sudah tahu, maka dia telah kafir, teranggap keluar dari Islam. Wa man bakhila biha aw intaqasa minha syai'an fahuwa minadh-dhalimin al-mu'taridina lil-'uqubati wan nakal. Dan barang siapa yang tidak menunaikan zakat dikarenakan bakhil, pelit, bukan mengingkari, tapi karena pelit, ya, iman baik, harta barakah fikum atau zakat berupa zakat, ya, pertanian, ya, zakat urudut tijarah perdagangan, ya, zakat peternakan barakah fikum atau zakat fitri. Dia tidak mengeluarkan karena bakhil, pelit, bukan karena mengingkari, atau dikarenakan dikhawatirkan dia punya kekhawatiran berkurang hartanya, lalu dia tidak mau berzakat, maka orang tersebut tidak sampai kafir selama tidak mengingkari akan kewajibannya. Fahuwa minaz zalimin, namun dia termasuk orang yang zalim. Al-mu'taridin lil uqubah wan nakal, dan dia termasuk orang yang berpaling, yang berhak mendapatkan, ya, ancaman, berhak mendapatkan iqab dan juga balasan, ya, apa yang dia perbuat. Terkait orang yang bakhil, orang yang pelit, yang merasa iman tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka amil zakat dari pihak penguasa mendatangi rumahnya dan memaksa. Memaksa untuk diambil zakat. Kalau dia ketika dipaksa mau memberikan, ya sudah, selesai urusannya. Tapi kalau dipaksa dia memerangi, maka dia berhak diperangi. Sebagaimana yang sebelumnya pernah kita singgung dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Barakallahu'alaikum. Kemudian zakat wajib, ya, pada empat perkara. Watajibu zakatu fi arba'ati asya, dan zakat menjadi wajib ada pada empat perkara, empat hal. Al awal, al khariju min al ardi min al hububi wa thimar. Yang pertama adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan bumi berupa biji-bijian atau berupa buah-buahan. Hal ini wajib liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-268 267. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang kalian hasilkan dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari hasil bumi. Barakallahu. Wa qawlihi subhanah, dan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait zakat, ya, pertanian, ya, barakah fikum, atau apa yang dikeluarkan dari bumi berupa biji-bijian, beras, jagung, barakah fikum, ya, makanan pokok, kacang, atau buah-buahan, ya, kurma, anggur, apel, mangga, barakah fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-141. 141. Wa atu haqqahu yawma hasadi, dan berikanlah hak zakat dari apa yang kami keluarkan dari bumi pada saat panen. Berarti kapan zakat pertanian, ya, atau zakat berkofikum seperti biji-bijian dan buah-buahan diberikan, ditunaikan, jawabannya ketika panen. Yauma hasadi, ketika panen. Barakallahu fikum. Wa a'zamu huquqil mal az-zakah, dan hak harta yang paling besar adalah berupa zakat. Barakallahu fikum. Lalu berapa ukurannya untuk zakat ya, pertanian atau semisalnya barakafikum. Qala Nabi alaihi salatu wasalam fi ma saqatis sama'u aw kana afariya al-ushr wa fi ma suqiya bin nafhi nisful ushr. Apa saja yang diairi berupa air hujan dari langit atau diairi dengan ya mata air yang kemudian menggunakan tenaga, maka zakatnya adalah barakafikum sebanyak 10%. Wa fi ma suqiya bin nafhi nisful ushr. Dan apa saja yang diairi ya dengan bantuan hewan ternak, maka zakatnya barakafikum 5%. Kalau sawah tada hujan 10%. Barakafikum. Tapi kalau ada bantuan tenaga pengairan diesel kemudian beli barakafikum solarnya, atau selalu pengairannya menggunakan hewan barakafikum, maka itu zakatnya 5%. Barakafikum. Ini terkait berapa persennya, berapa banyaknya. Lalu terkait barakafikum dengan nisabnya, kalau mencapai berapa kilo, berapa sok atau berapa wasap. Nabi bersabda, laisa fi hubbin wala samar sadaqah hatta yabluga khamsata awsaq, rawahu Muslim. Tidak ada pada biji-bijian atau buah-buahan sedekah, yakni zakat, kecuali biji-bijian atau buah-buahan mencapai 5 wasak. Barakafikum. Ketika panen mencapai 5 wasak. 5 wasak barakafikum itu berarti satu wasaknya 60 sok. Satu wasak 60 sok. Kalau ternyata panen hanya dikumpulkan dapatnya 1 sok barakafikum, maka tidak dizakatkan. Tapi kalau sudah mencapai 60 sok, yang itu merupakan satu wasak, barakafikum juga belum. Kalau ternyata mencapai ya 5 wasak, berarti barakafikum 300 sok ya. Ini para ulama berselisih berapa kilo. Ada yang menyatakan kalau satu soknya itu 3 kilo, ya, sebagian ulama berpendapat demikian, barakafikum, maka ketemunya 5 wasak kali 60 sok kali 3, ketemunya 900 kilo. Ketika panen mencapai 900 kilo, barakafikum, maka ya sudah. Dilihat menggunakan apa pengairannya, 5% atau 10%. Kalau ternyata barakafikum mengikuti pendapat yang lain, satu soknya itu sekitar ya 2,4 ya barakafikum, maka kenaknya 720 kilo ya. Ketika panen 720 kilo barakafikum, maka dikenai zakat barakafikum. Maka untuk hal ini lebih hati-hati kita mengambil paling minimal, berarti 720 kilo panen barakafikum baru diberikan. Ini terkait zakat pertanian ya barakafikum. Asani yang kedua, bahimatul an'am, zakat berupa hewan ternak. Wa hiya al ibilu wal baqaru wal ghanamu dha'nan kanat am ma'zan, berupa hewan ternak, unta, atau sapi atau kambing, baik kambing domba maupun kambing Jawa. Barakallahu. Maka ayam, bebek tidak masuk, apalagi jangkrik. Ya. Barakallahu. Karena bukan disebut bahimatul an'am. Idza kanat sa'imah, dizakatkan apabila ya, hewan ternak tersebut sa'imah, yakni diternak. Atau barakallahu fikum, maksudnya sa'imah ini diternaknya itu ya, dia diumbar. Barakallahu fikum. Wa uiddat lidar wan nasl, dan apabila hewan ternaknya tersebut dipersiapkan untuk produksi atau pembibitan atau pengembangan, wabalagta nisoban atau wabalagot nisoban, lalu mencapai nisob, wa aqallun nisob fil ibl khamsun, kalau unta selama satu tahun ada 5 ekor, barakallahu fikum, maka di situ ya ada zakatnya. Wa fil baqar salatun, dan pada sapi kalau sudah mencapai 30 ekor maka ada zakatnya. Mencapai nisab dan haul. Barakallahu fikum. Wa fil ghanam arbaun, dan pada kambing apabila mencapai 40. Ya. Lalu kalau ada yang bertanya, loh, kalau diumbar di padang rumput, ya, mungkin sekarang susah, ya, karena untuk diumbar barakallahu fikum, dilepas begitu saja agar makan dengan tanpa ada usaha dari sang peternak. Lalu kapan ya diberlakukan adanya zakat barakallahu fikum? Maka dilihat, kalau ternyata itu digunakan untuk barakallahu fikum takassub bil bai' wasyara, dia diternak ternyata berkembang, digunakan untuk penghasilan dia sehari-hari, ya, misalkan kambing sudah mencapai 40, diternak tambah banyak, memang tidak diumbar, namun dijual belikan, maka itu kenaknya zakat perdagangan nanti. Hasilnya ketika dijual barakallahu fikum, hartanya itu berapa barakallahu fikum, maka ada yang mengatakan ya, diserupakan dengan mencapai emas, tidak, ada yang menyatakan tidak perlu mencapai emas barakallahu fikum atau perak, kadar perak atau emas, tapi berapa yang dia jual, maka 2,5%-nya barakallahu fikum dizakatkan. Baik. Ini yang kedua, bahimatul an'am. Hewan ternak. Atsalits yang ketiga, adz-dzahab wal fiddah. Emas dan perak. Ala ayyi halin kanat, bagaimanapun keadaan emas maupun peraknya. Emas berapa karat? Ya. Barakallahu fikum. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-34 dan 35. Walladzina yaknizuna zahab wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, namun tidak mau menginfakkan, tidak mau menzakatkan, fi sabilillah, di jalan Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka berilah dia kabar gembira. Ya. Pak, zakat, Pak. Tidak mau, pelit, malah melawan. Beri kabar gembira, Masya Allah. Tambah cantik istri jenengan, ya. Kalau pakai itu. Tambah ganteng, sampean kalau pakai cincin emas. Padahal sudah disebutkan, ya. Beri kabar gembira. Bi'adzabin alim. Setelah itu beri ancaman. Hati-hati, Pak. Ya. Nanti disetrika di hari kiamat. Lu kok bisa? Bawakan dalilnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih pada hari emas dan perak nanti pada hari kiamat yang tidak dizakatkan akan dipanaskan. Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Lalu dahi-dahi mereka, wajah-wajah mereka, kemudian lambung-lambung mereka, dan punggung-punggung mereka disetrika. Barakofikum. Setrikanya tidak pakai listrik, Pak. Kembali, ya. Mungkin, ya, lebih panas mana listrik dengan setrika arang yang ada, ya, kunci ayamnya itu, ya. Yang beli di pasar, itu yang berat itu. Sampai, ya, arangnya menganga merah, baru disetrikakan. Kelupaan sedikit, gosongnya nemen. Barakafikum. Antep. Barakafikum. Maka pada hari kiamat, di neraka tidak pakai listrik. Ya. Barakafikum. Pakai emas dan perak. Hadza ma kanastum li anfusikum. Lalu dikatakan, inilah sebab apa yang kalian simpan untuk diri kalian yang tidak mau kalian infakkan, tidak zakatkan. Fadzuku ma kuntum taknisun. Maka rasakanlah dengan sebab apa yang kalian simpan tidak mau dizakatkan. Wal muradu binakziha adamu infaqiha fi sabilillah. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan yang dimaukan dengan menyimpannya adalah tidak mau menginfakkan fi sabilillah di jalan Allah. Wa a'zamul infaqi fi sabilillah infaquha fi zakah. Dan infak terbesar fi sabilillah itu apa? Infak yang paling besar di jalan Allah itu berupa infak dia dalam bentuk zakat. Kenapa? Karena zakat hukumnya wajib. Sementara infak yang lain, sedekah, berkofikum, mungkin kepada orang miskin, di luar zakat, zakat mal, atau zakat yang empat tadi, atau zakat fitri, berkofikum, maka hukumnya sunnah. Mungkin berkofikum ingin, ya, infak untuk pengembangan masjid, ya, berkofikum. Maka yang paling azam, yang paling besar, yang paling agung, dari infak fisabilillah adalah berupa zakat. Barakofikum. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, barakofikum. Ar-rabi. Sebelum masuk yang keempat. Terkait zakat pada emas dan perak. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, wa tajibuz zakatu fi dzahab wal fiddah sawa'un kanat nuqudan aw tibran aw hiliyan yulbas aw yu'ar aw ghairu dzalik. Wajibnya zakat pada emas dan perak itu sama saja berupa uang yang senilai emas atau perak atau berupa biji-bijian atau kepingan emas dan perak, atau berupa emas dan perak yang dia pakai, yang ditampakkan, maupun yu'ar yang tidak ditampakkan, disembunyikan. Maka kalau mencapai nisabnya, barakah fikum, ya, misalkan dia punya uang pada tanggal 1 Syawal, karena dia mungkin dapat sangu, ya, dari keluarganya, pamannya, bibinya, orang tuanya, barakah fikum, nilainya langsung, ya, seharga senilai 1 nisab perak, masya Allah. Langsung mulai dari 1 Syawal dia hitung. Kalau ternyata dalam setahun, ya, belum nyampe nisab emas, tapi perak terpenuhi walaupun lebih dikit, barakah fikum, maka dikeluarkan, ya, nisab peraknya tersebut, 2,5%, ya, barakah fikum, minimalnya atau ya, yang lebih berhati-hati adalah total keseluruhan uangnya berapa. Ya, kalau belum, memang belum mencapai emas, baru kali 2,5%-nya. Barakah fikum. Jadi, yang namanya zakat, ya, zakat mal, emas dan perak ini, barakah fikum, bukan kemudian menunggu uangnya mencapai nisab emas. Kalau sudah mencapai nisab perak, sudah mulai dihitung. Kalau ternyata baru dapat setengah tahun, sudah mencapai nisab emas, barakah fikum, maka nunggu sampai setahun. Ya, setahun dari perak tadi. Barakah fikum, kok ternyata mencapai, ya, nisab perak, ya sudah dikeluarkan. Kalau dia ingin menganggap nisab emas, barakah fikum, itu merupakan, ya, kelapangan bagi dia. Lebih afdol. Dan barakah fikum, menyegerakan, walaupun belum sampai satu haul, satu tahun. Ya, misalkan mungkin 10 bulan, dia ingin zakat mal, maka tidak mengapa, barakah fikum. Jadi, hitungannya 1 tahun, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelonggaran. Ya, kalian tuh, ya, mau tidak diberi waktu 1 tahun. Kalau ternyata ingin mempercepat, gak sampai setahun sudah dizakatkan, maka itu lebih bagus. Barakah fikum. Dan sebagian para ulama kita, ulama salaf, selalu menginfakkan sampai, ya, hartanya itu barakah fikum tidak pernah sampai mencapai nisab, dikarenakan selalu diinfakkan. Ini juga seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Harta beliau kalau dikumpulkan ratusan miliar. Dan disebutkan oleh asatidah kita, tidaklah, ya, dakwah yang ada di seluruh penjuru negeri Islam, negara Islam, melainkan di situ ada, ya, turut andilnya Syekh Muhammad Syekh Abdul Aziz bin Baz terkait dengan barakah fikum infak beliau fi sabilillah. Jadi ketika beliau meninggal, malah beliau masih punya hutang. Ya, barakah fikum. Atau berupa tiber emas atau peraknya berupa biji-bijian, berupa kepingan, logam, mencapai nisab, mencapai haul, barakah fikum, maka diberikan. Atau yang dipakai oleh, ya, istri atau keluarga, yang ditampakkan, kalung, gelang, ya, gelang kaki, barakah fikum, kemudian gelang tangan, anting telinga. Kalau anting lidah boleh hadi? Enggak tahu. Anda enggak mam anting lidah? Ada, tapi boleh pakai anting lidah. Enggak boleh berpakum. Anting hidung ada, boleh. Wallahualam, kalau anting hidung ada yang menyatakan yang lebih selamatnya tidak. ya, dikarenakan itu bukan sunnahnya kaum muslimin, kebiasaannya orang-orang Hindu, India, barakah itu. Kalau ternyata dia punya anting hidung, dikumpulkan, mencapai nisab, apalagi haul, ya sudah, barakah itu. Ya. Memang ada perselisihan para ulama, ya, terkait zakat mal, perak dan emas. Itu yang bagaimana yang dizakatkan? Ada yang menyatakan yang disimpan bukan yang dipakai. Ada yang menyatakan semuanya masuk. Sebagaimana pendapatnya Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin menyatakan semua jenis kalau dikumpulkan yang dia miliki masuk. Barakallahu fikum. Mungkin dia punya motor. Ya, punya motor. Setangnya itu, ya, lapisan emasnya banyak. Barakallahu fikum. Baut-bautnya, ya, perak. Barakallahu fikum. Atau dia semua giginya adalah gigi palsu tapi emas. Abu Faruk, atau perak. Ternyata tidak hanya satu stel, dia punya banyak. Ada yang runcing, ada yang bulat, ada yang kotak. Barakallahu fikum. Kalau memang emas, ya, ada campurannya berkumpul, maka dilihat, ya, dibawakan kepada tukang emas, dileburkan emas murninya yang tinggal berapa karatnya berkumpul, maka itu nanti, ya, dihitung di situ 2,5%nya berkumpul. Kemudian yang keempat ar-rabi, zakat yang keempat adalah mimma tajibu fihi zakah urudu tijarah wahiyya kullu ma'a'addahu litakasub wa tijarah min iqar wa hayawan wa ta'am wa syarab wa sayyarat wa ghairiha. Barakatikum. Yang keempat ini adalah wajib mengeluarkan zakat berupa zakat, ya, urudut tijarah, penghasilan dari perdagangan. Yakni seluruh apa yang dia upayakan dari penghasilan atau dari perdagangan obat-obatan, berupa obat-obatan, herbal, ya. Tapi kalau obat koplo, ya, tidak masuk, ya, barakallahu fikum. Dia kaya melebihi tukang herbal, tapi barakallahu fikum koplo, masya Allah. Wahayawan dan hewan, dagang hewan, barakallahu fikum. Jualannya jangkrik terus untuk pakan ayam atau pakan burung, barakallahu fikum. Namun dikarenakan barakallahu fikum penghasilannya nampak, atau jual makanan, minuman, atau jual beli mobil, maka di situ ada zakatnya, barakallahu fikum. Ya, 2,5%. Urudut tijarah, 2,5%. Ada yang menyatakan dari penghasilan zakat perdagangan ini, ya, tidak mesti ditunggu senilai emas dan perak, dan tidak mesti ditunggu haulnya, namun langsung barakatuh. Di sini ada perselisihan cara memberikannya, barakatuh. Adapun zakat profesi itu tidak ada, ya, tidak ada. Barakallahu fikum, tidak ada dan merupakan bid'ah. Lalu bagaimana dengan orang yang mungkin tidak memiliki harta, tapi memiliki ilmu agama, apakah ada zakatnya? Maka jawabannya ada. Ya, ada zakatnya. Barakatikum. Kalau pertanian zakatnya nampak, ya. Dikresekin, dibagi-bagi. Kan gitu ya. Ya, Pak. Kalau ilmu, apakah pakai kresek? Dibagi-baginya, Pak. Maka disebutkan oleh para ulama, diantaranya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Zakatul ilmi takunu bi umur. Zakatnya ilmu. Zakatnya ilmu bisa diberikan dengan beberapa perkara. Al-amrul awal. Perkara yang pertama, nasrul ilmi min zakatiha. Menebarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Yang ini merupakan zakat dari ilmu. Kita punya ilmu. Ilmu apa? Membaca Al-Quran. Maka harus dizakatkan. Punya istri, ternyata 19 tahun menikah, istrinya tidak bisa baca Al-Quran. Padahal suaminya, barakafikum, nomor 1 di RT-nya. Barakatuhu. Maka dia berdosa, harus menzakatkan, ya. Suaminya bisa barakatuhu baca kitab, ya. Maka diajarkan pada keluarga. Fal alim yatasaddaqu bi syai'in min ilmihi. Maka orang yang alim dia bisa bersedekah dengan sesuatu berupa ilmunya. Wa shadaqatul ilmi abqa dauman wa aqallu kalfatan abqa dauman. Dan sedekahnya ilmu itu lebih kekal bentuknya dan lebih sedikit tanggungannya. Rasa beratnya itu lebih sedikit. Beda dengan harta barakah fikum. Sudah mendapatkannya susah payah, kadang membaginya juga berat. Wa hadhihi zakah. Dan zakat ilmu ini, latan kusul ilma. Bal tajiduhu. Dan zakatnya ilmu, itu tidak mengurangi ilmu, bahkan lebih dari itu, menambah ilmu. Kalau kita zakat harta, senilai emas atau perak sudah mencapai haul dan nisab, kan berkurang. Dizakatkan, berkurang. Berkurang dari 2,5%. Tapi kalau ilmu, barakakikum, kata para ulama, diantaranya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, itu tidak berkurang. Bal taziduhu, bahkan akan bertambah. Kamasilah, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, yaziduhu bikathratil infati minhu wa yanqusu inna bihi kaffan sadatta. Bertambahnya ilmu atau ilmu akan bertambah dengan seringnya berinfak. Ilmu akan bertambah dengan seringnya berinfak. Bagaimana infaknya atau zakatnya ilmu? Ya, diajarkan. Dan akan berkurang apabila engkau menahannya, tidak mengajarkannya. Contohnya, seseorang mengajarkan ilmu, mungkin dia mempersiapkan taklim, ya kan begitu. Ternyata ketika dia mempersiapkan materi yang akan disampaikan, baru dapat ya faedah dari kitab lain. Duh, saya dulu waktu belajar kok belum pernah dapat faedah ini. Berarti bertambah. Barakatikum. Kemudian ketika mengajarkan terkadang ada pertanyaan yang dia belum tahu, akhirnya dia harus mencari, ya, mencari dalil, keterangan para ulama dari kitabullah atau sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian dapat jawaban, bertambah. Sebaliknya kalau orang menahan ilmu, tidak mau mengajarkan, baik ilmu yang paling barakatikum dianggap remeh bagi orang, mungkin mengajarkan Al-Qur'an. Padahal barakatuhum sebaik-baik pengajar adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Barakatuhum. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau dia menahan, tidak mau mengajarkan taklim, berarti kan tidak murojaah. Berkurang, tidak diasah. Berkurang, barakakum. Sebagaimana pisau ya, semakin sering dipakai, kemudian kapan perlu diasah, semakin tajam. Kalau ditaruh terus, barakakum, tayang, ya, lama-lama tumpul, barakakum. Wal amru tsani, perkara yang kedua. Zakatnya ilmu bisa dicapai dengan al-amalu bihi, mengamalkannya. Ya, mengamalkannya sebagaimana para sahabat menyatakan mereka bertambah ilmunya dengan mengamalkan. Barakallahu fikum. Kalau dia mengamalkan akan semakin tahu. Ya, coba. Ya, kalau tidak percaya. Kita sering mengamalkan membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat dalam sholat. Baik ketika membaca dengan jahr maupun sir. Ketika ditanya tentang surat Al-Fatihah, kita tidak lupa. Daripada surat-surat selain surat Al-Fatihah yang sering lupa. Karena diamalkan. Tidak berkurang hafalannya, tapi bertambah ingat. Dan bahkan bisa menegur orang yang salah. Dan mengamalkannya, dikarenakan mengamalkan ilmu itu merupakan bentuk dakwah dan tanpa diragukan lagi. Dan kebanyakan manusia, mereka itu menyandarkan ilmu, memandang itu dengan menyandarkan kepada orang alim. Bi akhlaqihi, dengan akhlaknya, wa a'malihi, dan amalannya. Aksar mimma yata'assuna bi aqwali. Perhatian seseorang kepada seorang alim itu lebih banyak diperhatikan pada akhlak dan barakakum amalannya, bukan pada semata-mata ucapannya. Barakakum. Jadi perkara yang kedua, zakatnya ilmu, barakakum, itu yang pertama dengan menyebarkan ilmu, mendakwahkan, yang kedua dengan mengamalkan. Al-amru salis, yang ketiga, as-sada'u bil haq. Yang ketiga adalah mengajarkan. Yang ketiga adalah menjelaskan. Ya, menjelaskan ilmu dengan hak, sesuai dengan haknya. Barakallahu. Menjelaskan. Yang terkadang seseorang ketika menjelaskan ilmu, ya, dia berada dalam posisi yang selamat, aman, ya, bagi dirinya tidak ada kritikan, ancaman, teror. Dan terkadang barakakum fi halil khauf ala nafsi, ketika dia menyampaikan, menjelaskan barakakum, itu terkadang ada ancaman atau teror barakakum. Jadi zakatnya ilmu adalah dengan menyebarkan ilmu, yang kedua dengan mengamalkan ilmu, yang ketiga menjelaskan, baik kepada orang per orang atau dengan adanya taklim. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, terkait dengan siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat, barakakum, khusus zakat fitri, beras, barakakum, atau makanan pokok sesuai di negerinya masing-masing kaum muslimin, maka pendapat yang rajih adalah fuqara wal masakin saja. Adapun zakat mal, zakat perdagangan, zakat hewan ternak, barakakum, atau ya yang tadi disebutkan, selain zakat fitri, maka 8 golongan ya yang mendapatkannya, barakakum, 8 golongan. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-60, golongan yang pertama adalah al-fuqara. Yang kedua al-masakin, orang miskin. Yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin. Yang ketiga al-amilin alaiha, orang atau pengurus zakat tersebut. Ingat, ini bukan zakat fitri yang kita bahas. Kalau zakat fitri hanya fakir miskin. Kalau amilnya dia fakir miskin, maka berhak dapat. Bahkan para ulama menyebutkan dalam penjelasan mereka terkait zakat fitri, maka thullabul ilmi, para penuntut ilmu, baik yang di pondok-pondok, kalau memang mereka ya tidak memiliki ya penghasilan ya, dan mungkin mereka adalah orang yang butuh, barakallahu fikum, maka boleh mengambil, boleh menerima. Wal muallafah qulubuhum, yang keempat adalah orang yang baru masuk Islam atau yang bisa dilembutkan hatinya. Ya, mungkin dia bisa diharapkan masuk Islam. Yang kelima, fafir riqab, barakallahu fikum. Yang kelima ini ya adalah budak, ya budak, terutama budak yang berusaha memerdekakan dirinya, yang harus menebus kepada tuannya. Dia menjadi budak, ingin memerdekakan dirinya, harus nebus. Ya sudah, kamu bisa bebas dari perbudakan, bebas dari pemilikan saya sebagai ya tuanmu, kamu harus nebus. Kamu belikan saya mobil Innova. Ya. Ya sudah, dia bekerja yang lain mungkin. Ya, buka catering. Ya. Berkumpul laundry mungkin. Ini mungkin budak zaman modern ya. Barakallahu. Lalu dia sudah bisa membelikan atau senilai dengan itu dia tebus, maka dia bebas menjadi orang yang merdeka. Ingat, budak itu adalah tawanan perang. Ya. Atau dia sudah menjadi tawanan perang, lalu menjadi milik orang lain, budak, lalu dijual belikan, maka tetap budak. Dan budak memiliki hukum tersendiri dalam Islam. Dibedakan dengan orang yang merdeka. Dari sebagian sisi, barakah itu. Kemudian, yang keenam adalah al-gharimin, orang-orang yang terlilit hutang, yang sehingga dia kesusahan untuk ya kesehariannya. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah, orang yang jihad fi sabilillah, atau dia bukan dalam keadaan jihad tapi pegiat dakwah, namun dia juga dengan hartanya, dengan kesibukannya, barakallahu'alaikum, sebagai pegiat dakwah, dia ya tidak memiliki penghasilan yang mungkin mencukupi keluarganya, bahkan dirinya, maka dia berhak mendapatkan. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yakni seorang musafir yang kehabisan bekal. Baik. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jami'an kajian kita sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan besok, dan besok adalah pertemuan terakhir insyaallah untuk kajian di bulan Ramadan, dan insyaallah besok iftarnya lebih istimewa lagi. Wallahu ta'ala bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maka diikhlaskan niatnya ya, barakallahu fikum.